Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang permasalahan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, untuk seorang hamba senantiasa merasa takut atas keimanannya, atas keistiqamahannya, dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunannya. Telah kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, dan sekarang kita menyebutkan apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah masih terkait dengan permasalahan ini, untuk menyempurnakan faedah tentang permasalahan tidak ada seorang pun yang selamat dari fitnah selagi dia masih hidup di dunia ini. Berkata Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafidhahullah, ketika menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari Rahimahullah, li'annahu la yadri ala ma yamut, karena seseorang itu dia tidak tahu di atas keyakinan apa dia meninggal dunia, apakah di atas al-haq wal-istiqamah atau di atas al-batil wal-dhalalah. Kata beliau Rahimahullah, al-muslimu la ya'manu makrallahi azza wa jall wa yad'u Allah da'iman an yuthabbitahu 'ala al-islam wa alla yazigha qalbahu wa an yufarrifa qalbahu 'ala al-haqqi wal khair li'anna al-quluba bi yadillah yuqallibuha kayfa yasha. Al-muslim, seorang muslim, la ya'manu min makrillah, janganlah dia pernah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Di antara merasa aman dari makar Allah, meyakini bahwa dirinya dalam berbagai macam fitnah yang ada selalu selamat. Dirinya dari berbagai macam syubhat yang berlalu terus berada di atas istiqamah, sehingga sepertinya tidak mungkin dengan keistiqomahan dia pada berbagai macam fitnah-fitnah yang telah berlalu dia akan terjatuh pada fitnah-fitnah berikutnya. Ini termasuk al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Seorang muslim tidak boleh merasa demikian. Seorang muslim harus selalu menyandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak boleh merasa ujub, bangga diri terhadap apa yang dia miliki. Ketika seseorang merasa ujub dan bangga diri, ini termasuk dari al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yad'u Allah da'iman an yuthabbitahu 'ala al-islam, dan hendaklah dia selalu berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal terus menerus, an yuthabbitahu 'ala al-islam, Allah tabaraka wa ta'ala mengokohkannya, memberikan keistiqomahan kepadanya di atas Islam ini, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang benar. Mintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa alla yuzigha qalbahu wa an yusarrifa qalbahu 'ala al-haqqi wal khair, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan Allah menyesatkan hatinya, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memalingkan hatinya di atas kebaikan dan di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas kebaikan. Li'anna al-quluba biyadillah yuqallibuha kaifa yasha, karena hati-hati manusia itu berada di antara jari-jemari Allah Azza wa Jal. Allah yang membolak-balikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bukan karena seorang hamba itu banyak ilmunya, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah membolak-balikkan hatinya. Bukan karena seorang itu memiliki harta yang banyak sehingga dia merasa aman. Bukan pula seorang menganggap dirinya lebih dibanding yang lain dari sisi keilmuan, dari sisi kepandaian dia berbicara dan menyampaikan ilmu. Tidak. Semua hati hamba di antara dua jemari, jari jemari Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. فَنَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُقَلِّبَهَا عَلَى الْخَيْرِ دُونَ الشَّرِّ. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berharap, meminta belas kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkannya di atas kebaikan, mengokohkan hati ini di atas kebaikan, bukan di atas kejelekan. لِأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَدْرِي عَلَى مَا يَمُوتُ. Karena manusia itu dia tidak tahu di atas keyakinan apa dia meninggal dunia, di atas keyakinan apa dia menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. لِأَنَّ الْعَمَالَ بِالْخَوَاتِيمُ. Karena amal ibadah itu akan dinilai dari akhir kesudahannya. Amal ibadah itu akan dinilai ketika seseorang berpisah dengan dunia. Bukan ketika dia masih muda. Bukan ketika dia masih semangat beribadah. Bukan ketika dia hebat berdakwah. Bukan saat-saat itu yang menjadi nilai ataupun tolak ukur keistiqomahan seseorang. Namun di akhir kehidupannya. Apakah di akhir kehidupannya masih tetap istiqamah sama seperti ketika dia masih muda? Apakah di akhir kehidupannya dia tetap istiqamah sebagaimana dia berdakwah ketika dia masih sehat dan kuat fisiknya? Ataukah berbalik? Yang menjadi tolak ukur adalah al-khawatim, akhir dari kesudahan amal yang dia lakukan ketika dia berpisah dengan dunia ini. Qala wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawalladhi la ilaha ghairu. Sungguh demi zat yang tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli al-jannati. Benar-benar dia terus beramal dengan amalan ahlul jannah. Artinya selama hidupnya dia habiskan waktu, dia habiskan usia, harta, tenaga, pikiran, semuanya untuk beramal dengan amalan ahlul jannah, amal ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak untuk dia masuk ke dalam al-jannah ini kecuali dhira', satu hasta, yaitu kematian, akhir dari kehidupan dia di dunia ini. Tidak ada jarak kecuali itu. Dia sakit, menghadapi sakaratul maut, meninggal dunia. Sangat pendek sekali jaraknya antara dia dengan al-jannah yang selama ini dia telah beramal dengan amalan ahlul jannah. Fayasbiku alaihil kitab. Ternyata ketentuan takdir Allah tabaraka wa ta'ala mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli nari fayadukhuluha. Dan di akhir kehidupannya yang hanya tinggal sahasta tadi, yang hanya tinggal beberapa hari ke depan, dibanding dengan dia beramal dengan amalan ahlul jannah selama ini, sedikit sekali waktunya. Kemudian dia beramal dengan amalan ahlun nar wal iyadu billah fayadkhuluha, matilah dia dan masuk ke dalam an-nar. Apa sebab Al-a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai tolak ukurnya adalah yang terakhir kali yang dia lakukan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari. Dan sungguh benar-benar ada salah seorang di antara kalian yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahlun nar, dosa dan kemaksiatan dia lakukan terus-menerus dari terbit matahari hingga terbit matahari berikutnya, dari satu rancangan kepada rancangan berikutnya, terus yang ada dalam benaknya adalah perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga tidak ada jarak antara dia, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada jarak antara dia dengan masuk ke dalam neraka tadi kecuali satu hasta, tinggal kematian saja. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Kemudian ternyata ketentuan takdir Allah tabaraka wa taala telah menentukan yang lain. Fa ya'malu bi amali ahli aljannah. Kemudian dia beramal dengan amalan ahlul jannah di akhir kehidupannya. Dia bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Dia insaf dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Benar-benar dengan jujur, dengan keikhlasan, dia bertaubat kepada Allah. Terpenuhi syarat-syarat taubat tadi. Faya'amalu bi'amali ahlil jannah, fayadukhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Dan dia masuk ke dalam al-jannah. Ini hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat mulia. Yang menjadi patokan bagi kita untuk selalu meminta hidayah dan keistiqamahan itu kepada Allah tabaraka wa taala, dan jangan pernah sekali-kali merasa bangga diri terhadap apa yang telah diraih, apakah ilmu, apakah harta, apakah dakwah, tetapi hendaklah menyerahkan seluruhnya kepada Allah tabaraka wa taala dan senantiasa meminta keteguhan hati kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah, fal-a'malu bil-khawatim. Maka sesungguhnya amal yang dinilai dari seorang hamba adalah akhir kesudahan, di saat-saat dia akan berpisah dengan dunia. Inilah yang menjadi tolak ukurnya. Kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kama fil hadith. Sebagaimana ini yang disabdakan oleh Rasul dan sebagaimana yang telah kita baca dalam hadis barusan. ولهذا يكون دائما راجيا خائفا ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته عز وجل على السنة وعلى الحق ولهذا oleh karena ini يكون دائما hendaklah seorang muslim terus menerus selalu tanpa pernah ada kata senggang tetapi terus menerus selalu tanpa bosan-bosan rajian khaifan berharap rahmat Allah azza wa jal dan takut murka Allah azza wa jal, terus dalam kondisi seperti ini, ingin dia berbuat dosa, ingin dia berbuat kemaksiatan, takut akan murka Allah, akan siksa Allah azza wa jal. Setelah itu dia berharap atas dosa yang pernah dia lakukan, dia berharap kepada Allah agar Allah menerima taubatnya. Terus seorang muslim hendaknya dalam kondisi yang seperti ini. Wa yalja'u ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan hendaklah dia selalu bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta kepada Allah an yuthabbitahu Allahu azza wa jalla 'ala sunnah. Meminta kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengokohkan dia di atas sunnah wa 'alal haq, dan di atas al-haq yang ada. Faedah yang sangat agung sekali yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam kitabnya Aunul Bari ketika beliau mensyarah Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.